Kembali bersama cantiknya Jawa Timur, kita meluncur di kawasan timur kota Surabaya. Banyuwangi coy, ada Happy Asma. Asli lele, sumpah pastinya.